hai aku terbang melayang. Aduh yang jangan sembunyi di balik kacamatamu. Kau pikir diriku tak melihat diri kamu. Kaca-kaca mata mata, ada kamu di dalam rinduku. Kaca-kaca mata mata, ada rindu dalam diriku. Aduh resah kamu. Aduh manis senyummu, cicak pun tertegun menatapmu. Yang kamu manis. Emangnya nolaku yang habis siapa dong? Boleh dong. Enak aja. Membuat diriku ingin menjadi pacarmu. Kaca-kaca mata-mata, ada kamu di dalam rinduku. Kaca-kaca mata-mata, ada rindu dalam diriku. Aduh resah kamu. Aduh manis senyummu, cicak pun tertegun menatapmu. Kaca-kaca mata-mata, ada kamu di dalam rinduku. Kaca-kaca mata-mata, ada rindu dalam diriku. Aduh resah hatiku bila sehari tak jumpa kamu. Aduh manis senyummu. Tuh lihat, cicak pun bengong lihat kamu.